Jam berapa sih? Jam 8 sekarang ya? Lewat. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Silakan yang sudah hafal matan untuk dibaca hafalannya. Halan musannif rahimallah. Qala al-musannif mu'rabun bahwa ya acak ya sudah cukup ya merojah dulu ya, tapi meskipun belum hafal matanya jadi ya, payahkan bisa ya mengerti faham inti atau pokok-pokok pembahasannya. Isim ada berapa macam? Ya, dua macam. Yang pertama apa? Isim yang mu'rab. Yang kedua isim yang mabni. Apa itu isim yang mu'rab? Isim yang akhirnya bisa mengalami perubahan dengan sebab masuknya amil-amil yang masuk kepadanya. Contohnya apa? Contohnya Zaid dalam kalimat ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, wa marartu bi Zaidin. Macam yang kedua dari isim adalah apa? Isim yang mabni. Apa itu isim yang mabni? Isim yang dia menetapi satu keadaan dan akhirnya tidak mengalami perubahan dengan sebab amil-amil yang masuk. Ya. Yang mabni ada berapa macam? Dua. Hah? Ada berapa? Tiga. Empat. Yang pertama mabni di atas kasrah. Contohnya apa? Haulai. Kemudian apa? Amsi. Kemudian hamsi dikasih qaid, batasan. Pada bahasanya orang-orang Hijaz. Kemudian yang mabni di atas fathah. Seperti apa? Al-adad al-murakab. Ya, min ahad asyar ila tisata asyar. Adad bilangan-bilangan yang murakab dari ahad asyar ila tisata asyar. Ya, kemudian apalagi mabni di atas dhamma. Seperti apa? Qablu. Ya, ba'du dan teman-temannya. Apa itu teman-temannya? Qablu dan ba'du. Ya, fauqa, tahta, amam, wara'a, qudama, ya. Nanti akan datang insyaallah rinciannya di tempatnya. Kemudian yang terakhir mabni di atas sukun. Contohnya apa? Man, kam. Ya. Asal mabni di atas apa? Harokat apa? Sukun. Sukun ya. Asal mabni dari sukun. Kemudian yang mabni di atas kasrah ada berapa macam? Dua. Ada dua. Yang pertama yang disepakati kemabniannya di atas kasrah. Yang kedua yang diperselisihkan kemabniannya di atas kasrah. Apa itu contohnya? Hazami. Ya. Babnya hazami dan qatami. Ya. Apa itu babnya hazami? Isim ya. Mu'annath dari wazan fa'ali. Apa iya? Isim mu'annath di atas wazan fa'ali. Di atas wazan fa'ali. Dia mabni karena serupa dengan isim fil amr. Nazali. Nazali itu makna inzil. Ini isim fil amr. Mabni. Dia serupa dengan itu maka dia ikut dimabnikan. Ya nanti ada pembahasan secara khusus. Sisi-sisi keserupaan antara isim dengan fi'il yang karenanya isim menjadi mabni. Kemudian bagaimana pendapat orang-orang Hijaz terkait dengan babnya hadani? Mereka memabnikannya secara apa? Mutlak. Tidak ada yang dikecualikan. Kemudian Banu Tamim bagaimana terkait dengan bab hadani? Ada dua. Ya, terbagi kepada dua pendapat. Yang pertama, kelompok pertama yang mereka mengi'rab bab hadami. Iya kan? Dengan dhamma ketika rafa, dengan fathah ketika nasab dan jar. Seperti i'rabnya apa? Isim lain sharif. Kemudian kelompok yang kedua dari penutami bagaimana? Merinci. Bagaimana rinciannya? Apabila bab hadami tadi akhirnya ra, maka dia mabni dalam semua keadaan, mabni ketika rafa, nasab ataupun jar. Kemudian yang kedua, rinciannya kedua apa? Apabila akhirnya selain ra, maka dia di i'rab seperti isim lain sharif. Juga sudah kita ambil pembahasan tentang amsi. Ya. Bagaimana pendapat orang Hijaz terkait dengan amsi? Hah? Amsi mabni di atas kasrah. Ya. Amsi mabni di atas kasrah. Kemudian ada enggak syarat-syaratnya agar amsi di atas atau mabni di atas kasrah? Ada. Ada. Yang pertama apa? Kosong dari alif lam. Agar dia kosong dari al. Ya, kosong dari al. Kalau dia kemasukan al, maka dia menjadi mu'rab. Ya. Apa contohnya? Ka'allam taghna bil amsi. Ya. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, ka'allam taghna bil amsi. Di kasrah di situ. Ya. Masuk apa? Alif lam. Kemudian yang kedua apa syaratnya? Tidak ditasghir. Apa tasghirannya ams? Umais. Umais. Ya, kalau ditasghir maka dia menjadi apa? Kembali munsharif. Yang ketiga syaratnya apa? Ta'yin. Apa itu ta'yin maksudnya? Tidak dimaukan hari kapan. Ya, ini maksud dengan ta'yin apa? Ta'yin. Kosong dia dari ta'yin. Ta'yin itu apa? Tidak dimaukan dengannya hari sebelum harimu ini. Ya. Tapi mutlak kemarin. Tapi kalau yang dimaukan hari sebelum harimu ini berarti sudah mu'ayyan itu. Ya, sudah ta'yin itu. Misalkan sekarang hari apa? Hah? Sabtu berarti kemarin Jumat. Itu ta'yin. Tapi kalau dimaukan kemarin mutlak, maka itu apa? Kosong dari ta'yin. Seperti ayat tadi. Ka'allam taghna bil ams. Ya. Kemudian syarat yang berapa? Empat apa? Agar dia tidak didhofahkan. Kalau didhofahkan maka dia menjadi apa? Munsharif. Iya. Menjadi munsharif. Contoh tadi, contoh yang dia tidak dimaukan waktu tertentu seperti maraituhu amsan gitu. Maraituhu amsan. Saya tidak melihat dia dari kemarin. Kemarin umum di situ amsan. Kemudian yang keempat tadi apa? Tidak didhofahkan. Iya. Sehingga pada contoh ma'atuyaba amsana ma'atuyaba amsana, alangkah indah hari kemarin kita kemarin, ya umum gitu. Nah, ataupun kemarin persis, tapi di sini dibawahkan ya. Ma'atuyaba amsana, alangkah indah hari kemarin kita, Jumat misalkan kemarin. Maka ini munsharif, kenapa? Karena sudah dibawahkan kepada nun. Ya. Kemudian yang kelima apa? Tidak dijamakan. Ya. Dengan jamak taksir. Kalau dijamakkan maka dia menjadi mu'rab. Marad bina awal umusin. Dalam satu bait ataupun potongan bashir dikatakan marad bina awal umusin. Melalui kita awal dari hari-hari kemarin. Itu diantara syarat-syarat yang dengan syarat ini ams menjadi mabni. Kemudian bagaimana pendapat orang-orang Bani Tamim terkait dengan ams? Hah? Sudah kita ambil satu ya. Ya, ada dua pendapat pula. Mereka terpecah menjadi dua pendapat lagi. Sebagaimana pada pembahasan bab hadani. Mazhab yang pertama dari Bani Tamim bagaimana? Hah? Sudah dibaca belum itu? Belum ya? Belum. Ya, sudah. Ya. Sekarang kita baca ya berarti. Mazhabnya Bani Tamim terkait dengan ams. Kalau orang-orang Hijaz sudah jelas. Maksudnya ams itu apa? Mabni. Apabila dikenaki dengannya hari sebelum harimu ini. Iya. Waftaraqat. Waftaraqat Banu Tamim firqataini. Fa minhum man a'rabahu bi dhammati raf'an wa bil fathati mutlaqan. Wa bil fathati mutlaqan. Fa qala ma bu'amsu بالضمة واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالفتح. Dan Bani Tamim terpecah menjadi dua mazhab, dua pendapat berkaitan dengan ams. فمنهم من أعربه, di antara mereka atau sebagian mereka ada yang mu'irabnya, menjadikan ams itu mu'rab. بالضمة رفعًا, dengan ضمة ketika رفع. وبالفتحة مطلقة, dan dengan fathah secara mutlak. Apa maksudnya mutlak? Nasban wa jarron, ketika nasab dan jar. Seperti apa? Berarti i'rabnya seperti isim yang la yansharif. Seperti isim yang la yansharif. Karena kata mereka apa alasannya? Karena dia pertama menunjukkan alam ya, alamiah nama hari sebelum harimu ini. Yang kedua apa? Dia itu adil. Dari apa? al-ams, ya. Adilnya al-ams, ams, ya. Faqala, maka dicontohkan maudhu amsu. Maka mereka mengatakan dalam contoh maudhu amsu dengan bommah. Coba di Arab bagaimana maudhu amsu, maudhu filun maudhu mabni ala fath al-muqaddar la mahalalah minal ya Arab amsu fa fa'il marfu alamatu rafi al-dhammatu zahiru ala akhirihi, ya. Wa'atakaftu amsa, ya, i'atakaftu filun fa'il i'atakafa filun ماضي مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك الضم التاء ومن توصيل مبني على الضم في محل رفع فاعل امسى مفعول فيه اتبون ظرف ظرف كمارين ظرف الزمن منصوب على الفتح اتبون منصوب علامة نصب الفتحة وما رأيته مذ امسى يا ما رأيته مذ امسى كمان ما فيها رأيته فعل فاعل مفعول مذ ابيدو ظرف ظرف بس semenjak ظرف الزمن مبني على السكون في محل نصب وهو مضاف امسى مضاف اليه ها بمعنى من مر مجرور منصوب مجرور يا بالاضافه وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسر لانه لا ينصرف يا dengan fathah sifami itu cara i'rabnya ya. Kemudian qala syair, kemudian dibawakan di sini pendukungnya, ucapannya penyair. Laqad ra'aitu 'ajaban mudh amsa 'ajaizan mithla sa'ali khamsa ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa la tarakallahu lahunna dirsa wa la laqina dahra illa ta'sa. Kata penyair, sungguh saya telah melihat keajaiban, keanehan sejak kemarin mudh amsa. Ya. Di sini alifnya lilit lak. Ya. Qafiyah akhir-akhir bait syair. Ajaizan mithla sa'ali khamsa. Nenek-nenek tua. Ya, mithla sa'ali khamsa, seperti hantu-hantu yang berjumlah lima. Ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa, mereka sedang makan di tempat-tempat mereka, rumah-rumah mereka secara diam-diam. La tarakallahu lahunna dirsa. Ini doa ini. Jumlah du'aiyah, khabariyah, du'aiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan bagi mereka satu graham pun. Walalakina dahra illa ta'asa. Dan semoga mereka tidak menjumpai satu masa pun melainkan dalam kondisi apa? Celaka. Syainya apa di sini? Mudh amsa. Ya, mudh amsa. I'rabnya dia majrur. Ya, bil mudhaf alamatu jarrihi al-fatha niyaba anil kasra li'annahu lain sorif. Di sini i'rabnya apa? Ra'aitu fi'lun wa fa'il. Ajaban wa fulun bih. Mudh dharf mabni ala sukun fi mahali nasbin wa huwa mudhaf amsa mudhaf ilaih, sudah tadi. Ajaizan, ini ajaizan dia itu badal dari ajaban. Di sini ajaizan itu munsharif atau tidak munsharif? Ajaizan wazan itu. Ajaizan wazan ini munsharif atau tidak? Hah? Aslinya ghair munsharif. Kenapa dia munsharif? Darurah syi'riyah. Sihir mutaljum, cuma dia di sini dijadikan munsharif karena darurah syi'riyah. Iya, karena maksudnya mafa'il, ya kan? Ajuz, zamannya ajuz itu perempuan, nenek-nenek atau nenek-nenek yang sudah renta, ya. Tua renta, sudah tua renta. Sini saidnya jelas, ya. Hafal? Laqad ra'aitu 'ajaban mudh amsa 'ajaizan mithla sa'ali khamsa ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa la taraka Allahu lahunna dirsa wa la laqina dahra illa ta'sa. Wa minhum, kemudian kelompok yang kedua, pendapat yang kedua dari Banu Samim. Wa minhum man a'rabahu bil dhammati raf'an wa banahu 'ala al kasri nasban wa jarra. Sebagian mereka ada yang mengi'rab ams, ya, menjadikan dia mu'rab dengan dhammah ketika rafa', dan menjadikan ams itu mabni di atas kasrah ketika mansub dan majrur. Heda ya. Jadi kalau marfu itu mu'rab, ya, kalau dia dalam posisi mansub dan majrur apa? Mabni. Ya, di atas apa? Kasrah. Ya. Wa za'ama Zajjaj anna min al-'arab man yabni ams 'ala al-fath. Az-Zajjaj menduga, menyangka bahwasanya sebagian orang Arab ada yang membenikan ams di atas fathah, amsa. Wa anshada 'alaihi qawluhu Mudh Amsa, dan beliau melantunkan syahidnya, yaitu ucapannya penyair yang sudah kita lewatkan ya sebelumnya ya, Mudh Amsa tadi barusan itu ya, Mudh Amsa, itu fathah itu harokat bina kata siapa? Az-Zajaji ya. Padahal sebelumnya dikatakan apa Amsa? Mamnu minas sharaf ya kan, mudhafun ilaih majrur bil mudhaf alamatu jarhi al fathah niaba anil kasrah li'annahu lainsarif lainsarif. Tapi kata Az-Zajaji, Amsa itu ataupun Amsa diantara orang Arab ada yang memabnikannya. Contohnya ini katanya, bait syair ini, Mudh Amsa. Wahuwa wahamun, tapi waham ini. Waham itu maknanya gholat, gholatun, kekeliruan. Sama dengan gholat dari sisi wazan dan maknanya. Gholato yaglipu, wahama yahimu. Maknanya sama itu, dengan wazannya juga sama. Wahama gholato yahimu yaglipu, maknanya juga sama. Kekeliruan itu, kekeliruan. Tidak benar. Waswabu maqaddamnah min annahu mu'rabun ghairu munsharifin. Yang benar adalah apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu bahwasanya dia amsi adalah bah mu'rab ghairu munsharif, tapi tidak munsharif. Wa za'ama ba'dhum anna amsa, sebagian yang lain menduga atau menyangka bahwasanya amsa dalam bait syair tadi, mud amsa, fi'lun madhin, itu fi'il madhi katanya. Ini kalimat za'ama, za'ama menunjukkan lemah. Ya. Sebagian yang lain menyangka bahwasanya amsa dalam bait syair tadi itu fi'il gitu. Ya. Fi'il dan fa'ilnya itu mahdhuf wa fa'ilu mustatir, dan fa'ilnya mustatir. Takdirnya mudh amsal masa. Mudh amsal masa. Ya. Tapi ini lemah karena kalau yang namanya fi'il madhi yang dia terdiri dari 4 huruf dan akhirnya alif itu ditulis alifnya bengkok. Ya, amsa, tapi ini lurus. Itu menunjukkan bahwasanya itu bukan fi'il, ya, bukan fi'il. Makanya disebutkan di dalam catatan kaki, kana sawabu hina idzin an yuktab amsa bil ya, karena alif az-zaid 'ala tsalats tuktab ya'an. Ya, kalau dikatakan fi'il, maka seharusnya ditulis amsa dengan ya akhirnya. Kenapa? Karena alif tambahan atau alif yang dia berada setelah 3 huruf tuktab ya, ditulis dalam bentuk apa? Ya. Sehingga ini pun pendapatnya apa? Lemah. Sehingga tadi yang disebutkan 3 pendapat ya, yang mu'tabar. Yang pertama pendapatnya siapa? Orang Hijaz yang memabnikan ams di atas kasrah. Kemudian yang kedua, satu kelompok dari Bani Tamim yang menjadikannya dia mu'rab seperti isim lain sharif. Dan yang ketiga, yang mereka menjadikan apa? Mu'rab ketika rafa' saja, adapun ketika apa mansub dan majrur dijadikan mabni di atas kasrah. Ah, sudah dipahami? Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, ada yang belum paham? Selesai ya. Dari kita berarti pembahasan tentang yang mabni di atas, di atas kasrah. Apakah yang disepakati seperti haula ataupun yang diperselisihkan di dalamnya, yaitu apa? Babnya hazami dan amsi. Ini babnya hazami ya, di antara qatami dan masih banyak yang lain. Kemudian kita masuk ke macam mabni yang berikutnya, macam bina yang berikutnya. ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته تقول جاءني أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بأحد عشر رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة وكذا تقول في أخواته إلا 12 فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا تقول جاءني 12 rajulan wa ra'aitu 12 rajulan wa marartu bi 12 rajulan wa lamma faragtu min dhikri al-mabni 'ala al-kasri. Ketika saya telah selesai, kata Ibnu Hisham, dari menyebutkan isim yang mabni di atas kasrah, dzakartu al-mabniyya 'ala al-fath, maka saya iringi dengan menyebutkan isim yang mabni di atas fathah. Wa masaltu bi 11 wa akhwati, dan saya contohkan dengan 11 wa akhwati, bilangan 11 11 wa khawatihi, dan teman-temannya. Kita baca catatan kaki dari beliau, Syekh Muhyiddin. Lihat, ada semua kan ya. Akhawatu 11 hiya, teman-temannya 11 yang dimaksud oleh beliau adalah 12 12 13 ila 19 sampai berapa? 19. Fil muzakkar, ini pada apa? Ya muzakkar. Ya, 11 apa? Rajulan. 12 rajulan. wasalah sata asyara rojulan sampai tisata asyara rojulan untuk muzakar lah, enggak mesti rojulan baitan atau apa, yang penting muzakar ya. Jadi untuk satu sampai dua itu muzakar semua ya, lafadnya ahada asyara rojulan, ahada asyara baitan, itna asyara apa? Baitan, rojulan. Ah mulai 13 sampai 19 itu berbeda ya. Yang pertamanya lafadnya dimuannaskan, yang keduanya dimuzakarkan. Jadi kalau ma'dudnya sesuatu yang dihitungnya itu muzakar, maka adadnya yang pertama dimuannaskan. Salah satu asyara apa? Rajulan ataupun baitan atau apa lagi? Masjidan gitu. Tisata asyara qolaman ataupun yang seterusnya. Seperti itu ya. Bukan salah satu asyara ya. Yang semuanya sama muzakar semua itu atau muannas semua. Ya. Itu ahada asyara dan itna asyara. Kemudian salasata asyara 13 ila tisata asyara ya. Salasa asyara atau salasata asyara ila tisata asyara ya. Fil mu'annas, ini pada mu'annas. Seperti apa contohnya? Salasa asyara im ro'atan. Atau apa lagi? Ya mu'annas tisata asyara apa? Ya mu'annas apa? Sayyaratan. Ya, jadi fahami itu cara penggunaannya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ma'dudnya sesuatu yang dihitungnya mudzakkar, maka bilangannya apa? Mu'annas. Wa kullu hadhil a'dadil murakkabati mabniyatu sadr wal 'ajz. Semua bilangan-bilangan yang tersusun ini ya, dimabnikan as-sadr wal 'ajz. Bagian kedua dan yang pertamanya. Ya, salasa itu 'ajznya. Asyara itu apa? Kebalik afan. Salah itu sadrnya. Asyara apa? Asyara 'ajznya akhirnya. Illa ithnai asyara, kecuali ithnai asyara, dikecualikan. Fa inna ajza hadhal murakab huwa asyara, sesungguhnya akhir, ajiz akhir dari murakab ini yaitu asyara, mabni ala fath, mabni dari fathah. Wa masadruhu, di antara ahli nahwu dia menyebutkan kenapa yang kedua ini mabni, karena mengandungi di dalamnya huruf ataf, wa, ini buang. Wa masadruhu wa huwa ithna fil muzakkari wa thnata fil muannasi fa huwa mu'rab kaya rabil musanna. Adapun isna pada muzakkar dan isnata pada muannas ya, fa huwa mu'rab, maka itu mu'rab seperti i'rabnya musanna persis. Bil alif rafa'an, dengan alif ketika rafa', wa bil ya'i nasban, dan dengannya ketika nasab dan jar. Takul, kau katakan dalam contoh, indi isna asyara kitaban. Indi isna asyara kitaban. Kalau mu'anas misalkan bendanya, dikatakan ishtaraitu isnai. Ini yang mansub ya. Kalau tadi isna asyara kitaban, i'rabnya apa? Isna asyara kitaban. Indi isna asyara kitaban. Apa i'rabnya isna asyara sebagai? Mubtada apa? Mu'akhar. Indi sebagai khabar. Iya kan? Indi isna asyara. Isna asyara mubtada. Mu'akhar. Marfu kan? Dan rafa'i apa? Al-alif. Niyaba anid dhamma li'annahu mulhaq bil muzanna. Mulhaq kan dengan muzanna. Kemudian kitaban tamiz itu, mansub tamiz. Kemudian contoh yang mansubnya isyara itu isnai asyara kitaban. Irohnya apa isnai asyara isnai? Maful bi dari isyara itu, maka dia mansub. Tanda nasubnya apa? Ya, niabah anil fathah li'annahu mulhaq bil musanna kitaban tamiz. Ya. Amma bina'u ma bunya minha falitadammunihi ma'na harfin min hurufil ma'ani wa huwa al-adhaf. Perlu dibaca terus apa? Cukup? Nah. Nyambung gak sih tadi? Hah? Nyambung gak tadi yang dijelaskan? Nanggung ya? Adapun bina, binanya mabuniya minha, bagian yang dimabnikan itu ajiznya, asyara. Kenapa dimabnikan? Falitabomunihi makna harfin min hurufil ma'ani wahuwa wawil ataf. Karena dia mengandungi makna huruf dari huruf-huruf makna. Itu huruf-huruf yang bermakna, itu wawu ataf, mengandungi wawu ataf. Ya. Karena asal daripada salasa asyrah adalah salasun wa asyaratun gitu. Lianna qawlaka disebutkan karena ucapanmu ahada asyrah semakna dengan ahadun wa isyrun. Atau ya, wa isyrun ya, wa asyrun. Ya. Fahudhifal waw, kemudian dibuanglah wawunya. Liqasti masjid ismaini ma'an, untuk melebur. Ya, melebur dua isim jadi satu. Wa ja'alahuma isman wahidan, dijadikan sebagai satu isim. Wa kana al-bina'u 'ala harakatin, di sini mabniyah di atas harakah fathah, padahal yang namanya bina aslinya di atas apa? Di atas sukun. Tapi di sini kenapa? Adad-adad ini semuanya mabni di atas fathah. liyu'lam anna lihadzal murakkab aslan fil i'rab, agar diketahui bahwasanya murakkab adadi ini aslinya mu'rab gitu, asli mu'rab. Iya. Wa dzalika qabla mazzi, yaitu sebelum dilebur. Sebelum dilebur kan mu'rab kan, ahadun wa ishrun, mu'rab kan. Jadi di mabni kan dari syarakat agar mengisyaratkan bahwasanya aslinya mu'rab ini itu, bukan dari awalnya mabni, bukan gitu. Mabni itu karena dilebur menjadi satu isim, ditarkib mazzi. Kemudian kenapa dipilih fathah? Wa kanatil harakah fathah lil khifah, dipilih di sini harakah fathah karena itulah yang ringan. Lebih ringan. Ya. Ahada asyara ringan tuh. Daripada ahadu asyaru kan. Ya. Wa hakadha yus'al fi kulli ismin mabni ala harakah. Limadha buniya ma'ana al-asla fil ismi al-i'rab? Demikian seterusnya ditanyakan pada setiap isim yang dia mabni di atas harakat. Jadi kalau ada sesuatu yang dia keluar dari asalnya ditanyakan. Isim hukum asalnya apa? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Nah, kalau ada isim yang mabni ditanyakan kenapa mabni? Kemudian kalau dia mabni di atas dhamma atau fathah ditanyakan lagi kenapa? Ya, mabni di atas dhamma atau fathah, enggak di atas sukun gitu. Padahal aslinya mabni di atas apa? Sukun, seperti itu ya. Limadza buniya ma'a annal asla fil ismi al-i'rab? Kenapa dimabnikan? Padahal hukum asal isim adalah mu'rab. Wa limadza buniya 'ala harakah ma'a annal asla fil bina' an yakuna 'ala sukun? Dan kenapa mabniya di atas harakat? Ya, bukan padahal asal bina adalah di atas apa? Sukun. Nah, itu ditanyakan. Wa limadza kanatil harakah? Jadi sesuatu yang dikeluar dari hukum asalnya, ya, maka ditanyakan alasannya. Tapi kalau dia sudah di atas asalnya jangan ditanyakan. Seperti man mabni sukun, kenapa? Mabni sukun ya sudah, hukum asalnya di atas sukun, mabni itu enggak usah ditanyakan gitu. Tapi kalau ditanyakan man kenapa dia mabni? Ya, benar. Karena yang namanya isim hukum asalnya apa? Mana mu'rab, tapi dia kenapa mabni? Ya. Setelah itu jangan ditanyakan lagi kenapa dia mabni sukun, karena sudah di atas aslinya gitu. Ya. Kemudian tadi, wa limadza kanatil harakah khususul fathah awil dhamma awil kasrah? Kemudian kenapa harakat bina? Ya, wa limadza kanatil harakah, kemudian kenapa harakat khusus di sini ataupun harakatnya dikhususkan dengan fathah ataupun dhamma ataupun kasrah gitu. Itu ditanyakan yang seperti itu. Ya, kemudian kita kembali ke ucapan beliau Ibnu Syam rahimahullah. Ya, semoga bisa diambil faedahnya. Sampai di mana tadi ya? Hah? Oh, contohnya ya berarti ya. Saya ulangi berarti. Ya. Dan saya contohkan dengan ahada asyara untuk isim yang mabni di atas fathah. Dengan teman-temannya. Taqul sudah lewat ya teman-temannya ya rinciannya ya. Dari 11 hingga 19. Ya. Ada yang muannas, ada yang muzakkar. Taqul, engkau katakan ja'ani ahada asyara rajulan. Datang kepada saya 11 rajul. Ini i'rabnya jelas ya, wadhih ya. Ja'ani fi'lun wa fa'il. Ini sudah jelas. Ahada asyara fa'il kan mabniul juz'aini, mabni pada dua bagiannya, fi mahalli rafin fa'il, rajulan tamyiz ba'da al-'adad, sudah pernah lewat kan tamyiz setelah ada bilangan kan. Ya, wa ra'aitu 11 rajulan, ini ra'aitu fi'lun wa fa'il, 11 i'rabnya apa? Maf'ul bih, mabniul juz'aini, mabniul juz'aini kan seperti itu, mabni dua bagiannya, fi mahalli nasbin, ya maf'ul bih, rajulan tamyiz juga. Marotu bi 11 rajulan. Marotu fi'lun fa'il ba bi 11 jar majrur. Ba harful jar 11 ismun majrur bi bil ba. Mabniul juz'aini fi mahalli jarrin bil ba. Rajulan sebagai apa? Tamyiz. Bi fathil kalimataini fil ahwali thalatha, dengan menfathah dua kalimat. Ya, sadr dan ajuznya. Yang pertama dan yang keduanya pada tiga contoh ini dalam kondisi berbeda-beda apa? Maudhi'nya, mahalnya. Yang pertama sebagai apa? Fa'il pada mahalnya rafa, yang kedua maf'ul bih sebagai pada mahalnya nasab, yang ketiga majrur. Wa kadza taqulu fi akhawatihi, demikian pula engkau katakan pada teman-temannya. Illa kecuali ya, itsnai asyara. Kecuali itsnai asyara. Ya. Fa innal kalimat al-ula minhu tu'rab, sesungguhnya kalimat yang pertama sadrnya itu di i'rab. Bil alif rafa, dengan alif ketika rafa, wa bil ya'i nasban wa jarra. Dan dengan ya ketika nasab dan jar. Taqul, engkau katakan dalam contoh, ja'ani isna asyara rajulan. I'rabnya bagaimana? Ja'ani fi'lun wa fa'il. Fi'lun wa maf'ulun bih. Ja'a fi'lun ma'udin mabni al-fat. La mahalala minal i'rab. Nun lil mikhoya al-ya bamir. Mutasin mabni al-sulun fi mahali. Nasbin maf'ulun bih. Isna asyara. Isna fa'il marfu. Wa alamatu rafi al-alif. Al-alif. Niyaba anid bomba li'annahumul haq bil musanna. Asyara mabni ya, alal fath. Rajulan tamyiz mansub wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirun ala akhirih. Wa ra'aitu 12 rajulan. Itsnai i'rabnya apa? Itsnai maf'ulun bi man mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Iya. Niabah ini fathah li'annahu mulhaq fil musanna. Tadi itsnai ini cuma diidhafahkan jadi di bawahnunnya. Jadi ingat-ingat sudah sering kita sampaikan bahwasanya isim kalau dia bertanwin ketika diidhafahkan apa? Dibuang. Apa yang dibuang? Tanwinnya. Tapi kalau dia isim yang rafa'nya dengan nun seperti apa? Musanna dan apa? Jamu mudzakkar salim. Itu ketika diidhafahkan di bawah apanya? Nunnya. Seperti kaum muslimin Mekah, apa bahasa Arabnya? Muslimu Mekah. Itu. Ya, dua orang apa? Mekah. Apa? Rajula, ya, Mekah, dua orang Mekah gitu. Atau apa? Ya. Dua orang budaknya Zaid, ghulama Zaidin. Ila akhir. Demikian pula ini, sama, dibawakan di bawah nunnya. Wa amartu bi 12 rajulan. Ini Arabnya jelas ya, 12. Ismun majrur bil ba wa alamatu jarhi al ya niabah anil kasr li annahu mulhaq dengan musanna, bukan musanna dia karena tidak memenuhi syaratnya musanna. Di antara syarat musanna adalah agar ada bentuk mufradnya. Ini isnan, isnain enggak ada bentuk mufradnya, bukan isnun enggak ada. Beda dengan rajulan, ada mufradnya rajulun ya kan, maksudnya musanna. Ini bukan musanna karena tidak memenuhi salah satu dari syaratnya musanna, di antaranya ada bentuk mufradnya, ini enggak ada. Wa inna ma lam assasni hadha min itlaqi qawli, di situ ada kekeliruan. Sepertinya qawli, ya. Bukan qawli, di situ qawlihi ya. Ya di cetakannya ini yang Syekh Muhammad Muhyiddin yang ada ta'liq kata beliau itu qawli ataupun qawlihi ya, sebagai kekeliruan qawli. Wa inna ma lam assasni hadha min itlaqi qawli wa akhwatihi li annani sa'adhkuru fi ma ba'du anna thnaini wa thnatain yu'rabani 'araban musanna mutlaqa wa in rukiba. Ya. Kata beliau hanya saja saya tidak mengecualikan ya ini min itlaqi qawli dari pemutlakan ucapan saya tidak mengecualikan itsnai asyara pada pemutlakan ucapan saya dalam matan. Bagaimana beliau berkata dalam matan? Coba disebutkan dibalik lagi sebelumnya wa ka ahada asyara wa akhawatihi fi luzumil fath. Lihat ya. Di antara contoh isim yang mabni di atas fathah adalah apa? Seperti ahada asyara dan teman-temannya mutlak kan di situ kan? Dimutlakkan tanpa dikecualikan. Di dalamnya padahal ada yang tidak demikian, demikian keadaannya. Ada yang dia tidak mabni keadaannya. Kenapa alasannya? Wa inna ma lam astasni hadza min itlaqi qawli, tidak lain kata Ibnu Syam saya tidak mengecualikan itsnai asyara dari pemutlakan ucapan saya wa akhawati, itu mutlak akhawati. Akhwatnya ahada asyara ya masuk juga itna asyara. Kenapa alasannya? Lianna nisa'adzkuru fima ba'du anna thnaini wa thnataini yu'rabani i'rabal musanna mutlaqa wa in rukiba ya. Karena saya nanti akan menyebutkan ya bahwasanya itsnain dan itsnatain itu keduanya di i'rab seperti i'rabnya isim musanna secara mutlak ketika rafa dengan apa? Alif, ketika nasab dan jar dengan ya. Wa in rukiba meskipun itsnain ataupun itsna ataupun itsnata ditarkib. Iya. Demikian. Apa penjelasan ya yang berkait dengan isim yang mabni di atas fathah yaitu contohnya ahada asyara dan teman-temannya kecuali itsna asyara. Ya. Kalau 11 apa? 11 wanita asarabnya. Ja'atni ihda ya. Ihda asyrata imra'atan. Ya, seperti itu ya. Sama kalau 11 semuanya musanna semua. Muzakkar semua. Ahada asyara kaukaban. Iya. Kemudian ihda asyrata apa? Ya muannats imra'atan. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah 13 baru di situ. Ya, antara adad dengan ma'dudnya di apa? Jadikan berlawanan. Masuk satu lagi atau cukup? Perasaan masih sedikit ya. Sedikit lagi ya. Masuk ke macam bina yang berikutnya yaitu yang mabni di atas apa? Dhamma, ya kan? Walamma faragtu min dhikri al-mabniyyi 'ala al-fathhi dhakartu al-mabniyyi 'ala al-dhamm, famasaltu bi qablu wa ba'du wa ashartu ila annaha anna lahumā arba'a halat. Tatkala saya telah menyelesaikan penyebutan isim yang mabni di atas fathah, maka saya sebutkan isim yang mabni di atas dhammah. Wa masaltuhu biqabl, dan saya contohkan dengan qabl. Ini bukan pembatasan, sekedar apa? Contoh. Semua yang disebutkan itu bukan pembatasan, ya. Dari mulai haula dan seterusnya. Itu sekedar apa? Contoh. Ya. Wa masaltuhu biqablu, dan saya contohkan dengan qablu. Biasanya yang beliau datang sebagai contoh itu yang masyhur. Yang masyhur. Wa masaltuhu biqablu, dan saya contohkan dengan qablu. Dan wa ba'du, dan ba'du. Wa syartu ila anna lahu ma arba'a halat, dan saya isyaratkan pada matan bahwasanya qablu dan ba'du itu memiliki empat keadaan. Ya. Makanya dikatakan, lihat di dalam matan lagi nih. Wa ka qablu, dan seperti qablu, dan ba'du, dan teman-teman keduanya. Dalam hal tetapnya keduanya di atas dhammah. Idza, lihat ada persyaratan, ketika dibuang mudhaf ilaihnya dan masih diniatkan makna, ataupun ketika dibuang mudhaf ilaihnya dan hanya diniatkan maknanya. Di sini ada syarat bahwasanya qablu itu memiliki empat keadaan, tidak satu keadaan saja. Jadi pahami itu? Ini kan syarat dari matan tadi, sehingga antum ketika sudah hafal matanya sudah tergambar syaratnya. Oh, maksud beliau dengan ucapan ini itu mengisyaratkan pada ini. Baik. Ihdaha, keadaan yang pertama dari qablu dan ba'du, juga teman-temannya silakan digiaskan. Anyakuna mudhafaini, anyakuna mudhafaini, agar keduanya diidhafahkan. Tadinya yakunani, ya, mansub dengan an, ya kan. Anyakuna, agar keduanya qablu dan ba'du mudhafaini diidhafahkan, syaratnya itu. Fayu'rabu nasban ala dzarfiyah, maka dia keduanya qablu dan ba'du di'irab nasban ala dzarfiyah, nasab sebagai dzarf. Karena dia qabl dan ba'du menunjukkan keterangan apa? Waktu, ya kan? Qablu sebelum, ba'du setelah. Ya, dia i'rab mansub sebagai dzarf. Au khafdun bimin, ataupun dia di i'rab khafad karena dimasuki min. Ya. Ya, ketika ataupun qablu dan ba'du itu hanya bisa dimasuki oleh satu huruf jar saja, min. Ini diantara keistimewaan min. Kenapa sih dikhususkan di situ hanya min saja, yang lain enggak bisa masuk kepada qablu dan ba'du? Karena min adalah induknya bab, ataupun induknya induknya apa? Isim-isimnya induknya apa yang ahrufil jar. Induknya huruf-huruf jar itu min. Sehingga hanya induknya yang bisa mampu masuk ke qablu dan ba'du, ataupun yang lainnya enggak bisa. Iya. Kemudian kata beliau, taqul, engkau kata dalam contoh, ji'tuka qabla Zaidin wa ba'dah. Ji'tuka qabla Zaidin wa ba'dah. Saya datang kepadamu sebelum Zaid dan setelah Zaid. I'rabnya bagaimana? Ji'tuka fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ja'a fi'lun madhi mabni ala sukun li itishalihi bi dhammi ri rafin mutaharrik. Atau dhammir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli rafin fa'il. Kaf dhammir muttasil mabni ala fath fi mahalli nasbin maf'ulun bi qabla. Dharfu apa? Zaman apa kan? Dharfu zaman mansub. Wa alamat nasbi al fathah. Al-Zairah ala akhir. Wahuwa mudhaf Zaidin mudhafun ilaih. Wahu harfatin. Ba'adah, ya jelas. Sama seperti sebelumnya. Ba'adah. Fatansibuhuma ala dharfiyah. Maka engkau nasobkan qablu dan ba'du sebagai dharf. Wa min qablihi. Wa min ba'dihi. Kemudian contoh yang lain kalau kita ganti, ya. Qabla Zaidin wa ba'dah. Jituka min qablihi. Atau min qabli Zaidin wa min ba'dih. Kira-kira bagaimana? Min qablihi wa min ba'dih. Kalau jituka ya sama seperti sebelumnya. Di sini min qablihi wa min ba'dihi maksudnya diatafkan kepada yang tadi. Ya. Ji'tuka min qabli Zaidin wa min ba'dihi. Ya. Bagaimana i'rabnya? Min qablihi min harfu jar. Qablihi qabli ismun majrur bi min wa alamatu jari. Al-kasra al-zahiru ala akhirih. Wa huwa mudhaf ha ba min tasil wa min al-kasra fi mahalli jarin mudhafun mudhafun ilaihi. Iya. Dia bukan lagi sebagai dhorof di sini, tapi masih tetap menunjukkan zaman, tapi bukan dhorof. Kalau dhorof itu mansub, pembahasan mansub, ya. Fatah fadhuhuma biman, ya. Bimin afan. Fatah fadhuhuma bimin. Qala Allah Ta'ala, kadzabat qablahum qaum Nuhin, fa bi ayyi haditsin ba'da Allahi wa ayati yu'minun. Wa qala Allah Ta'ala, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula. Maka engkau mengkhafadkan keduanya dalam contoh tadi, min qablihi wa min ba'di, qabl dan ba'd dengan min. Qala Allah Ta'ala, ada pun contoh dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kadzabat qablahum qaum nuhin, kadzabat qablahum qaum nuhin. Di sini qabla dinasabkan kenapa sebagai dzaraf. Dia mu'rab atau mabni di sini? Mu'rab atau mabni di sini? Mu'rab kenapa? Karena diidhofahkan. Ya kepada dhamir ha qablahum. Tadi kan sudah disebutkan kaidahnya. Iya kan? Ya. Keduanya apabila diidhofahkan maka dia mu'rab qablahum. Ya. Ya, dzaraf fai kadzabat qaumu sebagai apa? Fa'il dari kadzabat. Ya. Nuh. Ya. Qaum, qaum Nuhin. Fa bi ayyi haditsin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun? Ba'da Allah. Di sini saynya apa? Saynya ba'da Allah. Bagaimana? Mu'rab atau mabni? Mu'rab mansub ala dzarfiyah, iya kan? Az-zamaniyah. Wa huwa mudhaf lafdhu jalal Allah mudhaf ilai majrur. Ya, i'rabnya seperti yang sebelumnya. Kemudian contoh qablu dan ba'du yang dimasuki oleh apa? Min adalah alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Belumkah datang kepada mereka berita orang-orang terdahulu ataupun sebelum mereka? Di sini min qablihim, i'rabnya ya sama seperti yang sebelumnya. Ya. Enggak perlu di-i'rab semuanya ya. Lama ya, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Ya, kalau dibaca semua lama. Antum kalau mau kitab yang memiliki i'rab ayat-ayat Al-Qur'an, ada cetakan yang lain ini yang saya miliki ini. Ada itu i'rab Al-Qur'an, yang dibaca saja. Ya. Semuanya ada ayat-ayat Al-Qur'an di sini di i'rab. Sehingga aksan antumnya dua ini. Kalau i'rab ini ya lebih insyaallah lebih bagus unggul. Tapi kalau untuk ta'liqat yang punya Syekh Muhammad Uhidin ya lebih unggul juga. Satu lagi lebih as-Suja'i itu juga. Ya, itu jelas ya. Yang pertama, ya, jadi keadaan yang pertama dari qablu bagaimana? Dia diidhofahkan. Iya, dia diidhofahkan. Maka dia ketika diidhofahkan apa? Mu'rab, mansub sebagai dzaraf. Dzaraf zaman. Atau dikhafadkan oleh min qablihim. Iya. Insyaallah untuk keadaan atau satu lagi kita cukup. Cukup kayaknya ya, sudah terlalu malam ini. Insyaallah untuk tiga keadaan berikutnya dari qablu akan kita baca pada kesempatan berikutnya. Bismillah, subhanallah, bihamdik, syukur, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.